Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Naam sahabat Rasyid rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Kita bisa dapat bertemu lagi, bersua, saling berbagi faedah tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah. Di mana insyaallah taala ana akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Di mana pada malam hari ini kita sampai pada kisah tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Tentunya Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam tidak benar-benar dibunuh. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membunuh anak kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Bagaimana kisah selengkapnya insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini. Dan sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, saya di sini tidak sendirian karena alhamdulillah saya ditemani oleh salah seorang santri dari Ma'had Darussalaf yang insyaallah nanti akan membacakan beberapa ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau biasanya yang membacakan kepada antum semuanya seorang santri Ma'had Darussalaf kelas 10 namanya Abu Uzair Khairul Huda. Nah, namun karena beliau malam hari ini berhalangan, maka insyaallah ada yang menggantikan beliau. Suaranya tidak kalah merdu. Namanya Haidar Fatahila. Bagaimana Haidar, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Jadi sahabat Rasyid rahiman wa rahimakumullah, langsung kita lanjutkan. Gitu ya Haidar ya. Haidar santri kelas berapa? Kelas 9. Oke. Sudah berapa lama Haidar? Sudah hampir 5 tahun. Pondok di Darussalam 5 tahun. Masya Allah, 5 tahun. Ya sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, pada edisi yang lalu kita telah sama-sama membahas cerita tentang atau kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang telah sekian lama tidak pernah bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dapat bertemu kembali, walaupun pada kesempatan-kesempatan sebelumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak menemui Nabi Ismail alaihi salatu wassalam sehingga beliau harus pulang kembali ke negeri Palestina dalam kondisi beliau tidak dapat bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita beranjak kepada bab berikutnya yaitu bab tentang kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, ada satu kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada bab lalu, walaupun tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan kisah yang kemarin kita baca, namun disebutkan atau dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam bab tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, waqad sabata fil hadis allazi rawahu al-Bukhari, dan telah sabit tetap sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtatana Ibrahimu an-nabiy alaihi salam wa huwa ibnu 80 sanah bil qadum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam dikhitan saat beliau berusia 80 tahun. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. bil qadum, dengan kampak. Masya Allah. Ikhtatana Ibrahim an-nabiyyu alaihi salam wa huwa ibn 80 sanah bil qadum. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkhitan di saat beliau berusia 80 tahun dengan kampak. Namun bukan berarti antum menirukan terus sunatnya atau khitannya saat usia 80 tahun. Jangan. Nah, maksudnya sunnahnya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam itu syariat di zaman beliau. Hukum fikih di zaman beliau. Namun untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam sunnahnya saat masih kecil sebelum usia baligh. Ada ulama yang mengatakan saat seorang bayi berusia 7 tahun, ada yang mengatakan saat berusia 10 tahun dan seterusnya. Nah, namun jangan ditiru. Khitannya ditiru. Namun saat usia 80 tahun jangan ditiru. Demikian juga mungkin jangan ditiru dengan kampak. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam beliau punya cara tentunya dengan kampak, jangan dikira langsung apa namanya? Jangan dikira dengan pikiran yang macam-macam lah. Nah, yang jelas kita imani hadis tersebut. Kalau kita di zaman ini ya dengan insyaallah ada cara yang lebih apa namanya, tidak menyakitkan, tidak menyakiti dan seterusnya. Kemudian qala rahimahullahu taala, kita lanjutkan kepada bab setelahnya. Qala rahimahullah qissatul dzabihi alaihi assalam, kisah anak yang disembelih alaihi assalatu wassalam. Sengaja beliau di sini menggunakan lafaz, memilih kata adz-dzabih, anak yang disembelih. Kenapa? Karena di kalangan para ulama ada perbedaan pendapat. Apakah adz-dzabih di sini adalah Nabi Ismail ataukah Nabi Ishaq alaihima as-salatu wassalam, walaupun nanti seperti yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih benar, mendekati kebenaran, pendapat yang lebih rajih adalah Nabi Ismail alaihi as-salatu wassalam. Kemudian qala rahimahullahu taala, qala Allahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, insyaallah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini akan dibacakan oleh saudara kita Abu Khalid Haidar Fatahillah hafizahullahu taala. Nah, tafadhal Haidar, tolong dibacakan untuk kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. Jazakumullahu khairan katsira kepada saudara kita Haidar yang telah membacakan kepada kita beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala rahimahullahu taala, sengaja tidak saya terjemahkan beberapa ayat ini karena nanti akan dijelaskan oleh atau ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala pada baris-baris setelahnya. Qala rahimahullahu taala yadhkuru taala an khalilihi Ibrahima annahu lamma hajara min biladi qaumihi sa'ala rabbahu an yahab lahu waladan saliha. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada kita tentang nabinya, kekasihnya, khalilnya, yaitu Ibrahim alaihi assalatu wassalam, saat beliau berhijrah pindah dari negerinya. Setelah beliau pindah dari negerinya, sa'ala rabbahu an yahab lahu waladan saliha. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta, memohon kepada Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala agar beliau diberi karunia seorang anak yang salih. Fabasyarallahu ta'ala bighulamin halim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam seorang anak yang berhati lembut, berhati mulia, penuh kasih sayang. Siapakah beliau? Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa huwa Ismailu alaihi salam. Dia itulah Ismail alaihi assalam. Li'annahu awwala man wulida lahu ala ra'si sittin wa thamanina sanah min umuril khalil. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa yang saya sebutkan di sini adalah Ismail? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniakan seorang anak kepada Nabi Ibrahim. Kata Ibnu Katsir, anak tersebut adalah Ismail alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kenapa Ibnu Katsir rahimahullahu taala tidak menyebutkan Nabi Ishaq? Nah, karena kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, karena Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah putra beliau yang pertama kali lahir. Jadi saat itu, saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta anak, meminta dikaruniai seorang putra yang saleh, yang berbakti baik kepada Allah demikian juga kepada orang tuanya, saat itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak memiliki anak. Saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tentu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan kelahiran Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Kenapa? Karena dalam sejarah disebutkan bahwa Ismail alaihi assalatu wassalam adalah anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana yang telah disebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwasanya jarak antara Nabi Ismail, kelahiran Nabi Ismail dengan kelahiran Nabi Ishaq alaihi assalatu wassalam itu berjarak 13 tahun lamanya. Jadi yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala bighulamin halim di sini adalah Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha ma la khilafa fihi baina ahli al-milal. Dan hal ini bahwasanya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah anak putra beliau yang pertama kali, tidak ada perbedaan pendapat di antara seluruh agama. Maksudnya agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi. Dalam kitab-kitab suci mereka semuanya menyebutkan bahwa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam adalah anak atau putra Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang pertama, ragil. Nah, dalam bahasa Jawanya. Nah, anak ya kan? Putra beliau yang pertama kali. Putra beliau yang pertama kali. Putra beliau yang pertama. Oke, sahabat Rasyid Rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi tidak ada perbedaan antara umat Islam, Nasrani, Yahudi. Tentunya yang kita ambil umat Islam, pendapatnya umat Islam. Namun di sini beliau hanya menyebutkan bahwa seluruh agama yang memiliki kitab dari Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan pendapat yang sama bahwa Nabi Ismail alaihi salatu wasalam adalah putra pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Qala rahimahullahu taala annahu awwal waladihi wa bikruhu. Tidak ada khilaf bahwasanya putra pertama beliau adalah Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan tatkala Nabi Ismail alaihi salatu wasalam telah mencapai usia as-sa'ya. As-sa'ya ini ditafsirkan oleh beliau syabba, saat beliau sudah beranjak remaja. Wa sara yas'a fi masalihihi ka abihi, yaitu usia di saat dia bisa bekerja, beraktivitas sebagaimana ayahnya. Maksudnya dengan kekuatannya dia bisa bekerja, bisa berbuat sesuatu, bisa berperang, bisa ya melakukan seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Qala rahimahullahu taala falamma kana hadza, saat usia Nabi Ismail alaihi salatu wasalam usia-usia remaja, uriya Ibrahimu alaihi salam fil manam annahu yu'maru bidzabhi waladihi hadza. Tiba-tiba saja Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mendapatkan mimpi bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menyembelih anak semata wayangnya ketika itu. Sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'yal anbiya'i wahyun. Bahwa mimpi para nabi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang nabi ataupun rasul mendapatkan mimpi, dalam mimpi tersebut rasul tersebut mendapatkan perintah, maka perintah itu hak, benar, harus diaplikasikan, harus diamalkan. Berbeda dengan manusia biasa selain nabi. Kalau misalkan dia mendapatkan perintah yang seolah-olah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah. Nah, mendapatkan perintah dalam mimpi tersebut, misalkan ada si A mendapatkan perintah dalam mimpi tersebut, wahai si A, saya perintahkan kepada kamu untuk merubah agamamu menjadi agama Nasrani. Ini terjadi, benar. Nah, kemudian dia saat bangun dia mengumumkan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, bahwa saya tadi malam mendapatkan mimpi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, katanya. Wahyu bahwa saya harus pindah agama menjadi agama Nasrani. Wah. Ini kata para ulama, ini dajjal minad dajjalilah. Salah seorang dajjal. Nah, mimpinya tadi itu bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun wahyu dari setan. Wahyu dari setan, dari iblis. Nah, karena enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi yang didapatkan manusia biasa selain Nabi Muhammad, selain para nabi, itu datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah tersebut tidak dapat diamalkan, tidak dapat diaplikasikan, tidak dianggap sebagai salah satu syariat agama Islam. Tidak boleh. Hatta ulama terbesar, mungkin loh ya, ini sebagai contoh saja, bukan tanpa maksud merendahkan salah seorang ulama, mungkin saja kita anggap misalkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, beliau mendapatkan wahyu seolah-olah dalam mimpi. Nah, bahwasanya harus sholat lima waktu, yang semula lima waktu, sholat wajib yang semula lima waktu ditambah menjadi satu, menjadi enam sholat dalam sehari semalam. Nah, walaupun itu yang bermimpi adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, tetap tidak boleh untuk diamalkan. Dan saya yakin yakinnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, andaikan, andai kata ya, Dan tentu ini tidak terjadi. Andai kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan wahyu yang seperti itu, pasti Al-Imam Ahmad bin Hanbal tidak akan pernah menceritakannya kepada siapapun. Dan tidak akan pernah mendakwahkan kepada siapa saja untuk melakukan wahyu yang didapat dalam mimpinya tadi. Dan sebenarnya tidak tepat dikatakan wahyu. Nah, dalam mimpinya tadi. Karena mimpi manusia biasa itu kemungkinannya ada tiga. Yang pertama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini datang hanya khusus orang-orang yang beriman. Tingkat keimanannya itu sangat tinggi, keyakinannya dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tinggi. Nah, sekarang kita tanya kepada orang yang tadi disuruh dapat katanya dapat saat mimpi dia mendapatkan wahyu tadi. Nah, apakah keimananmu sangat tinggi? Sholat lima waktunya senantiasa dijaga, sering sholat sunnah, sering puasa sunnah. Nah, bahkan mungkin yang kita dapati dia ini orang yang sholat lima waktunya ditunda-tunda, sholat sunnah aja gak pernah, puasa juga gak pernah, tiba-tiba kok mengaku-ngaku dia mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemungkinan yang pertama dia gak mungkin mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkinan pertama gak mungkin. Kenapa? Karena dia bukan secara zahir, bukan seorang yang beriman. Buktinya apa? Sholat ditunda-tunda, puasa gak pernah, puasa sunnah gak pernah, sholat sunnah juga jarang-jarang. Nah, kemungkinannya ada dua. Yang kemungkinan yang pertama dari Allah, dan itu hanya khusus untuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu hanya pemikiran manusia biasa. Jadi pas misalkan sebelum tidur dia mendapatkan kejadian apa gitu, peristiwa apa gitu, atau dia membayangkan suatu peristiwa apa gitu. Nah, nanti peristiwa tersebut terbawa dalam mimpinya. Nah, ini kata para ulama, mimpi seperti ini mimpi omong kosong, laghun, sia-sia, tidak dapat ditafsirkan, tidak dapat memberikan faedah apa-apa. Mimpi yang sia-sia belaka, mimpi kosong. Nah, yang ketiga, mimpi yang datangnya dari asyaiton, di mana asyaiton mempermainkan mimpinya dia, seolah dia berada di Ka'bah, di depan Ka'bah sedang berdoa. Saat dia berdoa, tiba-tiba ada orang yang memanggil dari belakang, wahai fulan, saya perintahkan kamu untuk meninggalkan agama Islam dan masuk agama Nasrani. Ini berarti setan. Nah, berhati-hati, tidak boleh dipercayai, tidak boleh diumum-umumkan, apalagi didakwahkan, apalagi diaku-aku sebagai syariat Islam, tidak boleh. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam akhirnya terbangun. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian selanjutnya dari yang menimpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa hadza ikhtibarun minallahi azza wa jalla li khalidihi. Dan ini adalah ujian yang kesekian kalinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kekasihnya, Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai sebuah faedah tambahan, bahwa tingkatan-tingkatan cinta dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada tingkatan ini, tingkatan itu, tingkatan fulan, tingkatan alan. Nah, tertinggi nomor dua adalah tingkatan al-hubb. Al-hubb yang biasa diartikan dalam bahasa Indonesia cinta. Nah, al-hubb. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah sifat al-khullah. Diambil dari kalimat al-khullah, ini adalah al-khalil. Ini tingkatan di atas yang al-hubb tadi. Dalam bahasa Indonesia, wallahualam, saya belum menemukan terjemahan yang pas, dan kayaknya belum ada terjemahannya. Di atasnya cinta, itu apa itu? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Al-muhim. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah mengangkat seluruh makhluknya menjadi al-khalil kecuali dua orang saja. Kecuali dua orang saja. Siapakah dua orang tersebut? Yang pertama Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Allah Subhanahu wa taala mengangkat makhluknya menjadi seorang habib. Habib maksudnya habib itu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang cinta, yang tingkatannya al-hub. Itu banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Berarti kita bisa mengambil faedah bahwa orang yang bertaubat itu adalah Habibullah. Habibullah, kekasihnya Allah. Orang tentunya taubat-taubat nasuha, bukan taubat-taubat sambel maksudnya. Orang-orang yang senantiasa bersuci, berarti kita bisa mengambil faedah orang ini adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Namun seluruh makhluk tidak ada yang sampai tingkatan al-khullah khalil kecuali hanya dua orang saja, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kesetiaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji tingkat kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam nampak pada diri beliau sangat mencintai Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, anak semata wayangnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini ingin membuktikan kepada seluruh umat manusia bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala ketimbang anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Nah, untuk membuktikan hal tersebut kepada seluruh umat manusia, Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan memerintahkan beliau untuk membunuh anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, an yadhbaha hadzal walad al aziz. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang mulia tadi. Allazi ja'ahu ala kibar. Padahal Nabi Ismail alaihi salatu wasalam terlahir saat beliau sudah tua renta. Wa qatta'ana fi sin, padahal beliau sudah mulai melemah dalam usia beliau. Ba'dama umira bi an yuskinahu huwa wa ummuhu fi baladin qafrin wa wadin laysa bihi hasisun wala anis wala zar'un wala dar. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, padahal dahulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pernah diuji sebelumnya, yaitu harus berpisah dengan anaknya yang baru terlahir. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengasingkan Nabi Ismail putra semata wayangnya ketika itu, demikian juga ibunya, di sebuah tempat yang gersang, lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada manusia yang lalu lalang, tidak ada tetumbuhan, tidak ada binatang yang bisa dijadikan apa namanya untuk beternak, tidak ada, tandus. Siapa coba seorang ayah, suami yang tega meletakkan anak semata wayangnya, demikian juga istrinya, di tempat yang seperti ini? Siapa coba yang tega? Tentu semuanya tidak tega. Namun karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam demi menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam imtathala amrallahu fi dzalik. Tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam perintah tersebut. Wa tarakahuma hunaka thiqatan billah wa tawakkulan alaihi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan keduanya walaupun berat hati. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan keduanya di padang tandus, tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuhan, tidak ada siapapun sama sekali. Faja'alallahu lahumā farajan wa makhraja. Setelah beberapa peristiwa menegangkan, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar yang terbaik untuk keduanya. وَرَزَقَهُمَا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada mereka berdua dari arah yang tidak mereka berdua sangka-sangka sebelumnya. Setelah peristiwa itu semuanya panjang, berbagai macam ujian menimpa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Summa lamma umira ba'da hadza kullihi bidzabhi waladihi hadza. Setelah itu semuanya ujian-ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang semuanya teramat sangat berat. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dihadapkan ujian yang setelahnya. Ujian yang lebih besar lagi. Tidak hanya sekedar untuk meninggalkan, membiarkan anaknya di padang tandus. Perintahnya ini adalah untuk membunuh anaknya sendiri. Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Di mana saat itu huwa bikruhu wa wahiduhu alladhi laisa lahu ghairuh. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam hanya punya anak beliau saja. Nabi Ismail putra semata wayang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Coba sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, antum bisa bayangkan bagaimana perasaan antum hanya punya satu anak disuruh bunuh. Bukan orang lain, tapi antum sendiri yang suruh bunuh. Bayangkan sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menguji kecintaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak heran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai ke derajat Khalilullah. Sampai ke derajat Khalilullah. Qala rahimahullahu ta'ala ajaba rabbahu wamtathala amrahu wasara'a ila ta'atihi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab, melaksanakan perintah Rabbnya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan penuh ketundukan, penuh rasa tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya segera menjawab, beliau bahkan sara'a, bergegas, tidak berpikir lama, tidak berpikir panjang lebar. Karena ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala, beliau langsung mubadarah, segera melaksanakan ila ta'atihi, melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma arada dhalika ala waladihi. Seketika itu pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bermusyawarah, merembuk dengan atau mengutarakan kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Baru bertemu, kemarin baru bertemu. Baru sebulan lalu mungkin, atau seminggu yang lalu baru bertemu. Kalau misalkan dibandingkan dengan begitu lamanya perpisahan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, tentunya sebulan itu sangat sebentar sekali. Anggap saja setahun itu sudah sangat cuma sebentar sekali, kayak seolah-olah baru kemarin ketemu. Lah baru kemarin ketemu, sekarang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Namun Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam segera melaksanakannya, mengungkapkannya kepada Nabi Ismail, liyakuna athyaba liqalbihi, agar hatinya lebih tenang. Wa ahwana alaihi min an ya'khudhahu qasran wa yadhbahahu qahran. Demikian juga lebih mudah tentunya kalau misalkan dirembuk, dimusyawarahkan, diutarakan, lebih mudah menyembelih Nabi Ismail daripada sembunyi-sembunyi. Tentunya Nabi Ismail nanti akan memberontak. Ini ayahku kenapa ini? Kok tiba-tiba saya pengen dibunuh? Ini Nabi atau bukan ini? Kok tiba-tiba saya pengen dibunuh? Ya. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sikap hikmah beliau, bijaksananya beliau, beliau utarakan kepada Nabi Ismail alaihi assalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku, ananda, sungguh aku telah bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Fanzur madza taro, apa pendapatmu wahai Ismail? Dan tentu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yakin, benar-benar yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Nabi Ismail walaupun ditanya pendapatnya pasti akan segera mengiyakan. Oleh karenanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak ragu untuk meminta pendapat Nabi Ismail. Fanzur madza taro, bahkan bertanya, wahai Ismail apa pendapatmu? Memintai pendapat. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam yakin bahwasanya Nabi Ismail pasti akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Qala rahimahullah, fabadara al-ghulamul halim yabarru walidahu al-khalila Ibrahim. Maka tanpa menunda-nunda, tanpa berpikir panjang, al-ghulam al-halim, anak yang sangat berbakti, anak yang memiliki hati yang mulia, hati bersih, hati suci, segera langsung berbakti kepada kedua orang tuanya dan mengiyakan apa yang hendak dilakukan oleh orang tuanya, ayahnya. Faqala Nabi Ismail alaihi salatu wasalam dengan mantap, penuh keyakinan, penuh tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Duhai ayahku, lakukan saja apa yang telah diperintahkan kepadamu. Itu adalah perbuatan ketaatan, itu adalah perbuatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya'allah engkau akan mendapatiku salah seorang orang-orang yang mampu bersabar. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa hadzal jawab fi ghayati sadad wa ta'ati lil walidi wa li rabbil ibad. Kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jawaban yang sangat luar biasa dari Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, mencerminkan benar-benar Nabi Ismail alaihi salatu wasalam anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, demikian juga seorang hamba yang sangat berbakti kepada Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, falamma aslama watallahu liljabin. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bersiap-siap untuk menyembelih putranya dengan istilahnya apa namanya, naluri hati beliau yang sangat berat, walaupun tentu beliau mengendapkan semua rasa itu sehingga beliau dengan sukarela ikhlas mengamalkannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau hendak menyembelih apa namanya, Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Falamma aslama, saat kedua-duanya telah berpasrah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim telah pasrah karena ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya benar-benar sudah bertekad untuk mengamalkannya, mengerjakannya. Demikian juga Nabi Ismail alaihi salatu wasalam sudah meniatkan ini untuk demi ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama, saat kedua-duanya sudah benar-benar pasrah. Menurut tafsiran ulama yang lainnya, falamma aslama, saat kedua-duanya sudah mengucapkan salam perpisahan. Tentunya sebelum dieksekusi, salam perpisahan. Nah, jikalau ayah punya salah, tolong dimaafkan. Demikian juga anaknya, bapak tolong direstui saya. Karena dengan restu darimu, jalan saya menuju kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala lebih mudah. Nah, saling mengucapkan salam, saling berpelukan. Akhirnya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Benar-benar apa namanya, kening beliau, keningnya Nabi Ismail alaihi salatu wasalam sudah benar-benar diletakkan berbaring. Dan menurut apa namanya, kisah dari salah seorang ahli sejarah, saat golok Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sudah menempel di leher Nabi Ismail alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala saat itu, saat sudah mau menggerakkan goloknya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin, wanadainahu ayya Ibrahim. Tiba-tiba saja ada yang memanggil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah jujur, engkau telah benar-benar melaksanakan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh demikian itulah kami akan berbuat atau memberikan balasan untuk orang-orang yang berbuat ihsan kepadaku, orang-orang yang senantiasa mentaatiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiba-tiba saja ada yang memanggil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ketika mau digerakkan, tiba-tiba ada yang memanggil, "Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan qad hasala al-maqsud min ikhtibarik. Sungguh telah tercapai tujuan Allah Subhanahu wa taala mengujimu. Wa ta'atika, telah tercapai tujuan agar engkau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa mubadaratika ila amri rabbik. Demikian juga telah tercapai maksud bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengujimu apakah engkau termasuk orang-orang yang bersegera melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqta ru'ya, kamu telah jujur, kamu telah lulus dari ujian, kamu benar-benar orang yang muhsinin, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya ganti Nabi Ismail alaihi salatu wasalam dengan dzabhin azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fadainahu bidzabhin azim." Maka kami tebus Nabi Ismail alaihi salatu wasalam dengan sesembelihan yang sangat besar. Sesembelihan yang sangat besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menebus Nabi Ismail alaihi salatu wasalam? Banyak pendapat dari para ahli sejarah. Ada yang mengatakan tiba-tiba saja Nabi Ismail berpindah tempat dengan sesembelihan yang sangat besar. Jadi tiba-tiba saja Nabi Ismail berada di tempat lain, dan yang ada di hadapan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam adalah sesembelihan yang sangat besar, hewan sembelihan. Ada juga yang mengatakan tiba-tiba saja ada apa namanya di samping Nabi Ibrahim ada sesembelihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih sesembelihan yang ada di sampingnya tadi. Apapun itu semuanya apa namanya tidak bersandarkan dengan dalil yang sahih, sehingga kita hanya cukup mempercayai apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah Subhanahu wa taala kemudian menebus Nabi Ismail dengan hewan sesembelihan yang sangat besar. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menebusnya? Allahu taala a'lam bissawab. Tidak ada manfaatnya bagi kita untuk mengetahui bagaimana caranya. Yang berfaedah bagi kita bahwa kita harus benar-benar yakin apabila kita benar-benar tunduk ikhlas melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun berat di hati, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semuanya. Demikian juga sahabat Rasyid rahimahnu wa rahimakumullah, para ahli sejarah juga berbeda pendapat. Hewan sesembelihan yang besar ini apa? Mayoritas ahli sejarah mengatakan domba yang sangat besar, kambing yang sangat besar. Ada juga ulama yang mengatakan lembu, ada yang mengatakan sapi, ada yang mengatakan hewan sesembelihannya yang lain, namun itu semuanya juga tidak berdasarkan dalil yang sahih. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala walaisa fi dzalika haditsun sahihun anil ma'sum, dan tidak ada hadis satu pun hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan hal itu, sehingga kita membiarkan hal tersebut ya apa adanya. Tidak perlulah kita mencari tahu apa sih kok gege singo, enggak usah kita cari-cari. Nah, yang jelas Allah Subhanahu wa taala ganti Nabi Ismail alaihi salatu wasalam dengan sembelihan hewan sembelihan yang sangat besar. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, mungkin apa yang kita bahas pada malam hari ini cukup. Semoga kita bisa mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Faedah terbesarnya bahwa apabila engkau wahai saudaraku benar-benar pasrah tunduk ikhlas niatnya dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Sebuah kaidah yang senantiasa diulang-ulang oleh para ulama, yang kaidah ini diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah, awwadahu Allahu ahsana minhu." Barang siapa yang meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganti dengan sebuah perkara yang lebih baik. Dengan perkara yang lebih baik. Nah, wallahu taala alam bisawab, semoga bermanfaat.